طيب إن شاء الله نعود إلى درسنا كتاب الفقه. Kita akan kembali إن شاء الله untuk mengambil istifadah dari kajian kita dari kitab fikih. Dan walhamdulillah kita telah sampai kepada bab yang keempat tentang masalah zakat binatang ternak. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita ambil masalah yang kedua dari kadar wajib yang harus ditunaikan dari unta. Baik, insyaallah kita akan masuk kepada poin yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, qadrul wajib fil baqar. Ukuran yang wajib pada lembu, sapi. Qala muallif rahimahullah, yajibu fi 30 baqaratan ila 90 wa 30 tabi'un. Wa huwa ma tamma lahu sanatun. Wajib bagi pemilik sapi apabila sudah mencapai 30 baqaratan, 30 sapi. Baik. Kalau unta kemarin 5 sampai 9, minimnya 5. Baik, maksimalnya tidak disebutkan. Ini minimnya. Ini nominal dari terkecil yang wajib untuk ditunaikan padanya zakat. Kalau pada sapi maka 30. Ini minimalnya. Ila 39 sampai 39 maka wajib untuk dia keluarkan tabi'un. Satu tabi', nama dari anak sapi. Wa huwa ma tamma lahu sanatun, yang sudah sempurna umurnya 1 tahun. Jadi sapi yang sudah sempurna umurnya 1 tahun disebut dengan tabi'un. Wa sumiya bidzalik, dan disebut dengan tabi' li'annahu yatba'u ummahu, karena dia masih mengikuti induk. Jadi masih kecil, masih berumur 1 tahun dan masih menginduk pada induknya. Maka dikatakan tabi' sesuai dengan namanya. Karena tabi'un diambil dari kata apa? Tabi'a yatba'u. Tabi'un, orang yang mengikuti. Kalau dalam bab ini berarti apa? Seorang atau seekor sapi yang masih kecil, yang masih menginduk pada induknya. Wa fi arba'ina ila tis'in wa khamsin musinnatan. Au musinnatun. Dan ketika mencapai 40 sampai 59 musinnah. Ini juga untuk sapi. Wa hiya ma tamma laha sanatan. Disebut musinnah kalau sudah sempurna umurnya 2 tahun. Wa sumiyat bidzalik, dan dikatakan dengan kalimat musinnah li'annaha tala'at laha asnan, karena sudah tumbuh giginya. Ya, sudah tumbuh 2 gigi. Maka dikatakan musinnah, yang bergigi. Wa fi sittina ila tis'in wa sittina tabi'an. Dan pada bilangan yang mencapai 60 sampai 69 tabi'an, 2 tabi'an. Baik. 2 ekor anak sapi yang sudah berumur 1 tahun. Tsumma fi kulli 30 tabi'un. Kemudian pada setiap 30-nya satu tabi. Wa fi kulli arba'ina musinnah, dan pada setiap 40-nya satu musinnah. Wa hakadha mahma balagot. Jadi kalau misalkan sapinya sudah mencapai lebih dari 70, maka apa yang wajib baginya? Dia keluarkan setiap 30-nya satu anak sapi yang berumur 1 tahun. Tetapi kalau lebih dari 30, misalkan 40 ekor sapi, maka dia keluarkan padanya satu musinnah yang sudah berumur 2 tahun. Apa dalilnya? Wa dzalika li haditsi Mu'ad radhiyallahu anhu wa fi. Di mana hal itu? Karena datang hadis dari Mu'ad, salah seorang sahabi yang subhanallah jalil, mulia. Ya, di usia yang masih mudanya beliau sudah menjadi seorang imam, Mu'ad ibn Jabal. Taib, yang ketika itu beliau masih usia muda sudah diambil fatwanya oleh manusia ketika itu. Taib, dikerumuni oleh manusia untuk diambil faedah. Taib. Dan mereka para sahabat adalah manusia yang paling mulia dan paling baik dari yang lainnya. Dari mereka lah kita bisa mengenal agama. Ya, dari mereka lah pula agama Islam ini berkembang dan tersebar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa fihi, kata beliau, menyebutkan ucapannya, fa'amaroni an akhuda minal baqari min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinnah. Maka kata Mu'ad, kemudian Nabi memerintahkan aku untuk aku ambil setiap ya dari jenis sapi 30 ekornya satu tabi'an, satu anak sapi yang berumur setahun. Wa min kulli 40 musinnatan, dan setiap 40 ekor sapi aku diperintah untuk mengambil satu ekor anak sapi yang berumur 2 tahun. Taib. Di situ ada bagian tidak perlu kita bacakan, sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Famazada fa fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnah. Ya, yang bertambah dari bilangan yang kita sebutkan tadi, maka setiap 3-nya, 30-nya 1 tahun sapi diambil yang berumur 1 tahun, dan setiap 40-nya sapi yang sudah berumur 2 tahun. Dikatakan tabi' tadi kenapa? Karena masih ikut induknya. Dikatakan musinnah karena sudah mencapai umur 2 tahun dan tumbuh 2 gigi. Maka dikatakan musinnah dari kata sin, yang sudah tumbuh gigi. Yang ketiga, qadrul wajib fil ghanam. Sekarang kadar wajib pada pada domba. Wa yajibu fi 40 minal ghanami ila 120 syatun. Nah, nominalnya yang minimal untuk domba ini 40. Kalau unta 5, kalau sapi 30, kalau domba 40. Kalau seseorang sudah mencapai memiliki domba yang ya dia miliki jumlah 40, maka wajib mengeluarkan satu ekor domba sampai jumlahnya 120. Jadi 40 sampai 120 wajib dia keluarkan satu domba. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrina ila mi'atain. 101. Wa fi mi'ah 121, na'am. Baik, tadi kita sebutkan yang pertama 40 sampai 120 ya. Nah, ya 40 sampai 120 dia keluarkan satu ekor kambing. Kalau dia memiliki lebih daripada itu, dia memiliki 121 sampai 200 satan, dia keluarkan dua ekor kambing. Wa mi'ataini wa wahidatin ila 300 salasatu syahin. Kalau dia memiliki 201 sampai 300, dia keluarkan 3 kambing. Thumma tastaqirul fardhatu fiha ba'da hadzal miqdar. Kemudian menetaplah kewajiban pada domba tadi setelah hitungan ini sesuai dengan apa yang disebutkan tadi. Fayakunu fi kulli mi'atin syatun mahma balagot. Maka pada setiap lebihnya 100 dikeluarkan satu ekor kambing mahma balagot, berapapun jumlahnya. Misalkan dia punya 500 kambing, tinggal dihitung tadi. Setiap 100-nya dia keluarkan satu kambing. Berarti kalau 500 dia keluarkan berapa? 5 kambing. Baik, sebelum kita lanjut, apa syarat kita mengeluarkan dari binatang ternak ini? Siapa yang masih ingat syaratnya apa? Apakah setiap orang yang punya kambing 100 itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya? Atau di sana ada syarat? Siapa yang ingat syaratnya apa? Yang pertama harus apa? Aywa. Jelas nisab. Kemudian yang ziyadah daripada itu umur 1 tahun. Kemudian apa? Sa'imah. Digembalakan. Dia makan rumput. Ya bukan ma'lufah. Ma'lufah itu kita cari rumput dan kita antarkan ke kandang. Jadi kita yang capek. Tapi kalau kita gembalakan, kambing ini menggembala sendiri, cari rumput sendiri. Nah, kita enggak terbebani dengan biaya. Tetapi kalau kita terbebani dengan biaya, maka tidak ada zakat pada kambing tersebut. Ya, jadi kalau kita seorang ya tajirul ghanam, pedagang kambing, ya belantik kalau orang Jawanya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Walaupun kambing kita sebanyak misalkan 100 atau 200 kambing di kandang. Kenapa? Karena pakannya kita apa? Beli. Kita datangkan ke kandangnya. Itu dikatakan ma'luf. Kalau kita umbar dikatakan apa? Sa'imah. Taib. Jadi tidak semuanya dikeluarkan zakat kecuali dengan syarat tersebut. Ya, terus bagaimana? Ya, apakah seorang pedagang kambing tidak mengeluarkan zakat? Dia zakatnya bukan dari sisi kambing, tapi dari sisi jumlah nantinya. Misalkan kambing yang dia miliki di kandang tersebut mencapai nisab daripada harta, maka dikeluarkan karena dia punya apa? Punya barang dagangan yang sudah mencapai nisab, dia keluarkan sekian persennya, 2,5%. Baik. Jadi bukan dari arah kambingnya, bukan dari arah kambingnya. Ini syarat. Taib, wadhalika lima ja'a fi hadithi Anas fi kitab sadaqah wa fihi. Yang demikian itu karena apa yang datang dari hadis Anas dalam kitab sadaqah, disebutkan di dalam kitab tadi atau hadis tadi disebutkan di dalamnya, wa fi sadaqatil ghanam fi sa'imatiha idha kanat arba'ina ila isrina wa mi'ah syatun. Maka pada sodakoh gonam, ya sodakoh nama lain dari zakat. Ya sodakoh nama lain daripada zakat. Ya, sodakoh yang wajib dikatakan zakat. Ya, sodakoh yang sifatnya sunnah bisa dikatakan infak, bisa dikatakan sodakoh. Taib. Maka pada zakat domba yang digembala sa'imah, idza kanat arba'in, apabila mencapai ya banyaknya 40 sampai 120, maka dia keluarkan satu kambing. Kalau kambing beda dengan sapi. Kambing di sini tidak ada batasan umur. Tapi tentunya yang jelas dan layak. Jangan misalkan kambing kecil kita pakai untuk keluar zakat. Ini kan sama-sama kambing. Misalkanlah, tapi yang tentunya yang sesuai dengan adat. Ya, sudah tentunya sudah layak untuk misalkan dipotong, dimakan. Nah, kalau anak kambing yang masih kecil baru keluar, walaupun ya yasluh, benar kita katakan dia kambing, anak kambing, tetapi memang belum pantas untuk dimakan. Nah, seperti itu. Wallahu alam shawab. Fa idza zadat ala mi'atin wa isrina ila mi'ataini syatan, fa idza zadat ala mi'ataini ila 300 fa fiha thalath. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syah. Kalau seandainya bertambah dari 120 121 sampai 200 maka 2 kambing. Kalau sampai bertambah dari 200 sampai 300 maka 3 kambing dan seperti itu seterusnya. Bila bertambah dari 300 maka setiap 100-nya 1 kambing. Qala al-mas'alatu tsalitsah fi sifatil wajib. Masalah yang ketiga sifat wajibnya. Wazana al-Islamu bi tasyri'ihi al-'adil bainal masalihi lil fuqara'i wal aghnia. Islam menimbang dengan syariatnya yang adil ini di antara kemaslahatan untuk yang fuqara, untuk pula yang aghnia. Jadi Islam ini agama yang sangat memperhatikan kedua belah pihak. Tidak hanya berpihak kepada orang kaya, tidak pula hanya berpihak kepada orang miskin. Semuanya mendapatkan haknya masing-masing dan itu adil untuk mereka. Ini bedanya ya wahyu Islam dengan yang lain, dengan manusia. Manusia itu walaupun tampaknya dia adil, belum tentu itu adalah suatu keadilan. Tetapi kalau syariat Islam, walaupun tampaknya tidak adil, na'am, seakan-akan zalim, tetapi itu merupakan suatu bentuk hukum yang sangat adil, yang mana tidak diketahui oleh manusia. Ini yang dikatakan sebagai wahyu ilahi, keputusan Allah SWT pada hambanya senantiasa menjaga keadilan dan kebaikan untuk mereka. Fanadaba ila akhdil faqir huquqahu kamilatan. Maka Islam menyeru kepada ya pengambilan orang fakir hak-haknya secara sempurna. Ghairu manqusatin, tidak dikurangi. Wa nadiba ila murati huquqil aghniyai fi amwalihim. Demikian menyeru untuk menjaga hak-haknya orang yang kaya pada harta mereka. Walidzalika haddadal wajibu au huddidal wajibu fi zakat. Maka oleh karena itu dibatasi kadar wajib pada zakat. Bi ayyakuna fi wasatil mal. Ya, terbuktinya bi an yakuna, bahwasanya terbukti zakat tersebut dari harta yang pertengahan. Diambilnya dari harta yang pertengahan. Dilarang kita mengambil harta yang bagusnya. La min khiyarihi, bukan dari yang terbaiknya, wala min syirarihi, tidak pula dari yang jeleknya. Baik. Jadi kalau misalkan kita punya kambing, ya, ada beberapa jenis kambing yang bagus, maka tidak boleh bagi amilul zakat untuk mencari kambing yang terbagus untuk dia ambil. Tidak boleh. Nanti akan dijelaskan. Fayajibu ala sa'i, maka wajib bagi para penarik zakat mura'atat sin, menjaga, memperhatikan umur. Al-wajibah, yang wajib untuk diambil. Itla yujazi'u aqallu minha, di mana tidak diperbolehkan kurang darinya. Li'annahu idrarun bil fuqara, karena seseorang yang mengambil jatah zakat yang tidak sesuai dengan kannya akan membahayakan bagi orang fakir. Lah untuk apa kalau dia ngambil cempe dalam kambing, belum tentu hidup, masih kecil, masih butuh susu, diambil kemudian dikasihkan orang miskin, enggak bisa diambil manfaat. Ya, karena kambing yang ketika itu masih cempe, masih butuh susu. Kalau kurang susu, dia enggak akan hidup. Hidupnya pun tidak akan normal kalaupun nanti besar. Taib. Ini membahayakan, tidak berguna. Wala ya'khudu a'la minha, dan tidak diambil pula yang tertinggi darinya. Yang paling jantan, yang besar, yang sebagai pejantan diambil juga tidak boleh karena membahayakan bagi orang kaya. Li'annahu ijhafun bil aghnia, hal tersebut memberikan beban yang memberatkan bagi orang-orang yang memiliki harta. Wala ya'khudul maridah, tidak boleh juga mengambil yang sakit. Wal mu'ibah, yang cacat. Wal kabiratul haramah, yang sudah tua renta. Li'annaha la tanfa'ul faqir, ya, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang fakir. Wabil muqabil, dan dengan ya, arah yang lain, la yakhudu al-uqulah, tidak boleh mengambil yang paling bagus. Wahiyya saminatul mu'addah lil akal, ya, yang sangat gemuk, yang memang dipersiapkan untuk dimakan. Wala rubba, Tidak pula yang berjenis ruba. Apa dia? Wahyallati turabbi waladaha, yang sedang melihara anaknya. Misalkan apa namanya, kambing ini besar, induk bagus, sedang punya anak banyak. Ini orang yang suka ngambilin zakat, diambil induknya juga tidak boleh. Nah, karena membahayakan, bisa membinasakan yang lain. Walal makhid, tidak pula kambing yang berjenis makhid. Apa itu? Wahia alhamil, yang sedang hamil. Ya, barangkali hamilnya 4, karena kalau kambing bisa hamil 4 ya. 3, walaupun mayoritas mungkin 1-2 yang paling banyak. Tidak boleh. Jadi mengambil yang terbagus tidak boleh, tapi yang pertengahan. Walal fahlul mu'ad lidharrab, tidak pula yang sebagai pejantan, yang dipakai untuk apa namanya, menjantani yang lain, betina. Wala harazatil mal, tidak pula untuk penjaga-penjaga hartanya. Wala maksudnya apa? Wahiyah khiyaruhal lati takhrujuhal ain, maksudnya al-harazat, kambing yang paling bagus dipandang, ya, yang senang menyenangkan mata untuk memandangnya. Li'annaha min karaimil amwal, hal-hal itu merupakan daripada harta-harta yang mulia. Wa akhduha idrarun bil ghani, mengambil harta tersebut ini membahayakan bagi pemiliknya, orang kaya tadi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wa karam amwalihim, jauhilah oleh kamu wahai Mu'ad mengambil harta-harta yang bagus yang mereka miliki. Ini perintah Rasul kepada Mu'ad ketika diutus ke negeri Zaman, ya, ke negeri Yaman untuk mengambil zakat di sana. Diwasiatkan kepada Mu'ad, ya, untuk mengajarkan zakat kepada mereka. Ini gantinya dharaib, gantinya pajak. Nah, tidaklah perpajakan itu kecuali memenuhi syariat. Tidak akan pajak itu menyatukan hati, dan tidak akan bisa membangun sebuah negeri pajak itu, karena zalim. Ya, tidak akan bisa sebuah negeri itu makmur, karena dengan pajak justru dia akan menyelisih syariat dan akan turun bagi mereka bala, berbagai macam bencana. Taib atau jamarik, jibayah, berbagai macam pungutan, karcis, ya, pajak radio, pajak motor, pajak rumah, pajak bangunan, pajak sekian dan sekian. Ini merupakan mengambil harta tanpa hak, ya, mengambil harta dengan zalim, paksaan. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat, ya, kalau sudah mencapai nisab dipaksa, diambil. Tetapi kalau seperti ini, ya, harta-harta yang tidak wajib untuk dizakati, tidak wajib untuk di apa namanya, dalam artian diambil haknya kemudian diambil, ini termasuk kezaliman, di mana seorang yang berbuat zalim akan menemukan kegelapan dalam jalannya. Taib. Jadi jamarik, jibayah, dan lain sebagainya itu bukan merupakan syariat Islam dan tidak akan bisa membangun sebuah negeri dengan perkara yang haram. Walima ruwiya an Umar annahu qala li amilihi Sufyan, dan juga apa yang datang diriwayatkan dari Umar bahwasanya dia pernah berkata kepada amilnya, orang yang disuruh untuk mengambil zakat, yakni Sufyan, kulli qaumik, wahai Sufyan, ucapkan, katakan kepada kaummu, inna nada'u lakum ruba, sesungguhnya kami meninggalkan untuk kalian ruba. Apa tadi ruba? Yang sedang menggembala anak-anaknya. Wal makhid, yang sedang hamil. Wa dzatal lahm, yang gemuk. Wa fahlul ghanam, pejantannya. Tidak kami ambil semuanya, karena ini merupakan apa namanya, biasanya kalau seorang pemilik binatang kalau melihat binatangnya sedang hamil itu senang. Di mana ketika dia sedang senang-senangnya dengan binatang ini diambil, ini akan memberikan apa? Hati ini terasa apa namanya, berat. Dan Islam tidak menginginkan seperti itu. Ya, Islam tidak menginginkan seperti itu, tapi menjaga hati-hati mereka. Tetapi kata Umar kepada Sufyan, ucapkan kepada kaummu, wa nakhudul jada' wa thuni, tapi kami mengambil dari kambing-kambing tadi yang memang pantas untuk diambil. Jadi jada', kambing yang berumur 6 bulan, domba, atau thuni yang sudah berumur apa? Setahun. Kalau dari jenis apa namanya, kambing kacang. domba atau kambing Jawa kacang. Wa dzalika wasatu bainana wa bainakum fil mal, karena itulah yang pertengahan di antara kami dan kalian dalam harta ini. Sama saja di kami juga itu adalah pertengahan, bukan merupakan apa namanya kebanggaan kami, bukan pula barang yang rendah dari kami, tapi itu pertengahan. Itu yang diambil dalam Islam. Jadi tidak boleh yang terbaik, tidak boleh yang terbagusnya, tapi yang pertengahan yang dimiliki dari enam harta benda manusia. Al-mas'alatu rabi'ah fil khultah fi bahimatil an'am. Masalah yang keempat, percampuran antara binatang ternak. Wa hiya 'ala naw'ain, hal ini ada dua macam. An-naw'ul awwal khultatu a'yan, bercampurnya individu tadi. A'yannya bercampur sudah. Wahia ayyakun al-mal, apa maksudnya daripada khultatu a'yan? Wahia ayyakun al-mal, keberadaan harta tersebut mustarikan baina tsnaini fil milk, bersekutu di antara dua orang yang memiliki. Ya, misalkan satu kandang patungan dua orang, belinya, ngurusnya, pokoknya sudah bercampur baur. Ya, yang punya dua orang, satu kandang. Musya'an bainahuma, berkembang antara keduanya. Lam yatamayyaz nasibu ahadihi ma'anil akhar, tidak bisa dibedakan mana bagian fulan, mana bagian alan, karena sudah bercampur baur dalam satu kandang. Wa takunu khultatul a'yan bil irth, biasanya terjadinya percampuran apa namanya barang-barang tadi dengan sebab warisan. Ya, dua anak laki-laki, bapaknya seorang misalkan pemilik kambing, sudah ini warisan untuk kalian. Baik. Atau watakunu bisyira, atau terjadi karena membeli patungan dua orang, kita beli satu kandangnya beserta kambingnya sekian juta. Ini contoh yang pertama, bercampurnya ya kambing tadi dalam satu kandang, tidak bisa dibedakan mana punya fulan dan mana punya alan, karena semua bareng mengurusi. Yang kedua, khultatu awsaf, bercampurnya sifat. Wa hiya ay yakuna nasibu kulli minhumma mutamayyizan ma'rufan. Ini bagaimana surahnya, gambarannya. Ay yakuna nasibu kulli minhumma, bagian setiap dari dua orang ini mutamayyizan ma'rufan, bisa dipisahkan dan ma'ruf, dikenal. Yajma'u bainahuma al-jawazu al-jiwaru faqat, hanya mengumpulkan keduanya karena bertetangga saja. Jadi bisa dibedakan, oh ini punya fulan sekian, punya alan sekian. Ya, bercampurnya karena sekedar bertetangga saja. Satunya punya domba, satunya punya kambing kacang, campur jadi satu. Bisa dibedakan ya, dari jenisnya. Berbeda dengan yang di atas, domba-domba semua, Jawa-Jawa semuanya, misalkan. Wa hiya binau'iha tusayyiru al-malainil mukhtalitain. Dan hal ini dengan kedua macamnya, yang pertama dan yang kedua, menjadikan dua harta bercampur. Kamalil wahid, seperti satu harta. Idza kana majmu'ul malaini nisaban, apabila kedua harta ini mencapai nisab. Idza kana majmu'ul malaini nisaban, apabila kedua harta ini banyaknya sudah mencapai nisab untuk zakat. Seperti satu apa namanya harta milik dua orang, tetapi dianggap satu harta apabila sudah mencapai apa nisab. Wa ayyakunal khali min ahli wujubi zakah, dan hendaklah kedua khalid, orang yang memiliki yang kambingnya bercampur baur tadi, termasuk orang yang memang diwajibkan zakat. Ya, muslim-muslim, bukan muslim dengan kafir atau kafir dengan kafir, tapi muslim dengan muslim. Walaupun kecil, walaupun besar, karena masalah duit ini bukan masalah badan. Jadi kalau dia seorang anak kecil, tetapi dia memiliki penghasilan sekian ya juta, kemudian ketika setahun mencapai sekian ratus juta, wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena zakat mal ini haknya harta. Taib, nggak dibedakan mana kecil mana besar, semuanya mengeluarkan apa zakat kalau sudah mencapai nisab. Wa ayyakunal khalitani min ahli wujubi zakah, falau kana ahaduhuma kafiron latasi al khultah. Nah, kita sampaikan tadi, kalau seandainya dua orang yang bersekutu pada satu kandang tadi, kambingnya sudah mencapai nisab, satunya orang kafir, maka tidak sah untuk dikeluarkan zakat. Karena orang kafir enggak diwajibkan zakat. Nah, wala tu'athir, dan tidak memberikan apa namanya suatu hukum, memberikan athar, bekas. Wa an yashtarikal malani mukhtalitani fil mirah. Wa an yashtarik, ini persekutunya dua harta yang bercampur pada mirah, ini apa namanya satu gembalaan, satu tempat. Wa huwal mabit wal ma'wa, bermalam dan tempat. Wa yashtarika fil masrah fayasrahna jami'an. Ya, mereka bersatu dalam gembalaan satu lapangan. Wa yarji'na jami'an, kembali pun bersama. Wal mahlab wal mar'a, tempat untuk susu, tempat untuk gembala. Wal fahlu, tempat kambing pejantannya. Kadang pejantan ini pokoknya sudah kambing ini bercampur baur, enggak bisa dibedakan. Bersatu dalam kandang. Fayakunu fahlu dharrab wahidan mustarikan laha jami'an. Ya, maka jadilah pejantan tadi satu yang dipakai untuk persekutu dari kambing-kambing tadi. Baik. Jadi intinya kambing yang dipakai untuk zakat apabila bercampur baur memang benar-benar khaliton, benar-benar bercampur baur, sudah enggak bisa dibedakan. Jadi kambing ini dari awalnya sudah tumbuh bersama, tidur bersama, ya, kemudian menggembala, mereka jalan bareng, pulang juga bareng, pejantannya juga satu, anak-anaknya juga dari hasil satu pejantan ini. Ya, ini namanya khalitan yang sudah tidak bisa dibedakan. Tapi kalau misalkan ya dua orang beli 20, kemudian dua orang lagi beli 20 disatukan kandangnya, tapi fulan ngasih makan sendiri, satunya lagi ngasih makan sendiri. Pejantannya ini menjantani miliknya sendiri, pejantannya ini menjantani juga miliknya sendiri. Ini bukan dikatakan khalid namanya. Kenapa? Karena sudah bisa dibedakan. Nah, kalau yang awal tadi sudah enggak bisa dibedakan, pejantannya satu, lahir anak-anak sampai mencapai nisab dari satu pejantan misalkan, tidurnya juga satu, kandangnya satu, lapangannya dipakai untuk menggembala satu, pokoknya sudah bercampur baur. Nah, seperti ini walaupun miliknya dua orang, wajib dikeluarkan apa? Zakat. Paham? Miliknya dua orang, tetapi keadaan kambingnya bersatu padu, sudah mencapai apa namanya nisab untuk dikeluarkan zakat. Nah, di sini sifat kambingnya di sini sudah pejantan cuma satu, yang sampai menjadikan di 40 juga satu kambing, tapi miliknya dua orang ini. Tempat tinggalnya satu, tempat gembalaannya satu, berangkat bareng, pulang bareng, pokoknya sudah kambingnya itu bercampur baur. Nah, di sini kalau sifatnya seperti ini, walaupun yang punya dua orang, wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Nah, ini gambar yang pertama. Kalau gambar yang kedua, satu orang beli 20 kambing, dikasih makan sendiri, ini juga dikasih makan sendiri, tapi dicampurkan dalam satu kandang. Sampai setahun, apakah dikeluarkan zakatnya? Tidak. Ya, karena bisa dibedakan milik fulan 20, milik fulan Alan 20. Dia ngasih makan sendiri, ini juga ngasih makan sendiri. Dia punya pejantan sendiri, dia juga punya pejantan sendiri. Jadi walaupun tampaknya satu, tetapi bisa dibedakan. Nah, kalau yang pertama tadi enggak bisa sama sekali. Nah, ini syaratnya ketika boleh dikeluarkan zakat. Gambaran yang di atas tadi. Baik. Fa idza tawafarat hadhihi syurutu asbahul malani kal mali wahid bi ta'thiril khultah. Kalau seandainya syarat-syarat ini sudah bercampur, ya, sudah terpenuhi, maka jadilah dua harta ini seperti satu harta bi ta'thiril khultah, dengan sebab apa namanya? Pengaruh campur baur tadi. Khultah tadi. Jadi yang jelas yang punya dua-duanya muslim, kemudian keadaan kambingnya ini sudah tidak bisa dipisahkan, makannya bareng, tidurnya bareng, pejantannya juga satu, nah, maka di sini dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, maka tidak dikeluarkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yajma' baina mutafarriqin. Nabi SAW bersabda, tidak dikumpulkan dua yang berbeda. Karena saking semangatnya zakat, saking semangatnya pengin menegakkan Islam, sudahlah kita kambingnya kumpulkan. Kamu punya berapa? Saya punya 10. Fulan punya berapa? Kami, saya punya 30 misalkan. Fulan lagi punya berapa? Saya punya 30. Sudah kita kumpulkan, kita zakat. Tidak boleh seperti ini. Yalah ya jemaah, tidak dikumpulkan barang yang terpisah-pisah. Taib. Walayyufarik baina mujtamiin. Sebaliknya, tidak dipisahkan yang sudah terkumpul. Wah, saya ini punya kambing 100. Sebentar lagi, seminggu lagi sampai setahun. Wah, nanti kena zakat. Sudahlah, ini yang 30 saya ambil, taruh di kandang pula. Sudah, ini aku dulu milikmu. Yang 30 lagi diambil punya Alan, sudah ini ambil dulu. Dipisah-pisah. La yufarriq baina mujtamiin. Nah, seperti ini bagaimanapun keadaannya diambil zakatnya. Khasyata sadaqah, karena takut mengeluarkan sadaqah. Wa ma kana min khalitain, dan sesuatu yang ya adanya karena ya bercampur tadi, fa innahuma, maka keduanya yataraja'an, akan dikembalikan bainahuma kepada keduanya, bisawiyah, ya untuk keduanya dikembalikan ya, khaliton yang sifat awal tadi bercampur baur sudah enggak diketahui, maka nanti akan dikembalikan kepada keduanya, dianggap sebagai satu harta. Thayyib. Fal khultah tu'athiru fi ijabi zakah wa fi isqatiha. Terkadang bercampurnya sesuatu itu ya menyebabkan, mempengaruhi wajib mengeluarkan zakat, terkadang pula apa? Mempengaruhi apa? Jatuhnya zakat, tidak mengeluarkan apa? Zakat. Kapan khultah bercampurnya ini mengeluarkan zakat? Kalau sifatnya tadi yang di atas kita sebutkan. Kapan bercampur baurnya sesuatu dan tidak menjadikan wajibnya zakat? Yang kedua yang kita jelaskan tadi, yang bisa dibedakan, oh ini punya fulan, ini punya alan, bisa dibeda-bedakan. Tapi kalau yang pertama sudah jelas tidak bisa dibedakan, maka ini yang diwajibkan zakat. Yang kedua tidak diwajibkan apa? Zakat. Taib. Wadhalika fi bahimatil an'am khasatan duna ghairiha. Dan hal ini khusus pada binatang ternak, dan tidak ada, dan tidak pada yang lainnya. Tidak pada yang lainnya. Mithalul jam'i baina mutafarrik, bainal mutafarrik. Contoh mengumpulkan dua yang berbeda. Ashkhasun thalathatun kullu wahidin minhum yamliku arba'ina minal ghanam. Tiga orang, setiap satunya punya 40 domba. Fajami'uha mi'ata wa isrin. Seluruhnya punya 120. 40 dikumpulkan jadi berapa? 120. Falami tabarna kulla wahidin wahdahu. Seandainya kita apa namanya? Ambil dari setiap seorang yang memiliki 40 ini apa? La wajaba alaihim thalatha syahin. Salatu siyahin, maka wajib bagi setiap satunya satu kambing. Jadi tiga orang yang memiliki 40 kambing, setiap orangnya kita ambil satu kambing. Baik. Walakin idza jama'na al-ghanam, kalau orang tiga ini berkumpul, taruh satu kandang untuk menipu pengambil zakat ini misalnya. Kulluha fala yakunu illa syatan wahidah. Illa syatun wahidah. Dikumpulkan, maka tidaklah mereka mengeluarkan kecuali satu kambing saja. Yang dua kambing selamat menurut mereka. Fahuna jama'u bainal mutafarrik. Maka disinilah gambaran mengumpulkan yang berbeda-beda. Punya fulan, punya alan, punya fulan. Dikumpulkan jadi satu. Mengumpulkan barang yang berbeda-beda. Taib. Li'alla yajibu alaihim thalathu siyahin bal wahidah. Agar supaya apa mereka melakukan seperti itu? Agar supaya yang duanya selamat, tidak diambil. Ya, karena kalau seandainya mereka punya 40 ditaruh di kandang, akan diambil satu sama pengambil zakat. Datang lagi ke fulan, diambil lagi satu. Sudahlah kita kumpul. Misalkan kakak, adik, sama ponakan. Punya 40 kambing semua, sudah. Nanti kalau ya pengambil zakat datang, kita kumpulkan jadi satu. Biar yang diambil cuma satu kambing. Nah, di sini namanya mengumpulkan yang berbeda. Bagaimana hukumnya? Tidak selamat. Kalau pemilik, kalau petugas zakat tahu, tetap diambil tiga. Nah, seperti ini enggak akan mempengaruhi. Karena sudah berbeda-beda yang punya. Baik, ini khultah macam yang kedua tadi. Jadi tahu sifatnya. Nah, terus bagaimana kalau yang punya 3 orang, kambingnya dari kecil besar-besar banyak-banyak-banyak-banyak, bapaknya mati. Diwariskan sama anaknya. Petugas zakat datang, "Berapa kambing kalian?" "Kambing kami 120. "Punya siapa?" "Punya 3 orang. Bagaimana sifat kambingnya?" "Sudah, ini warisan dari bapak." Nah, ini petugas zakat hanya wajib ngambil berapa? 1. Enggak boleh ngambil 3. Karena Pak Khalidnya sudah dari kecil. Enggak tiba-tiba digabungkan enggak, tapi apa sudah menggabung sejak dari awal. Nah, di sini ketika ada petugas zakat, maka ambilnya 1, enggak boleh ngambil 3. Gambaran yang pertama yang kita sampaikan. Misal tafriq bainal mujtami', baina mujtami'in. Sekarang contoh memisahkan yang terkumpul. Shakhsun indahu 40 syah. Ada seseorang yang punya 40 sapi. Fa'idha alima bimaji'il amil, kalau dia tahu kedatangan pengambil zakat, farraqa bainaha, dia memisah-misahkan. Faja'ala istrina minha fi makanin, dia jadikan yang 20 di tempat yang lain. Wa istrina fi makan akhar, yang lainnya tempat yang lain lagi. Falai yu'khad alaiha zakatun li'adami bulughian nisab mutafarriqah, maka tidak bisa diambil zakat. Kenapa? Tidak mencapai nisab. Ini siasat. Tetapi kalau ambilnya tahu, diambil. Enggak berguna seperti ini. Ya, enggak mempengaruhi ngambil, menolak zakat. Karena apa? Dia yang membuat siasat, menipu dalam syariat. Jadi orang yang hendak menipu dalam syariat, hukumnya apa? Sebaliknya. Ya, mu'ajjilul umuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani mahirmanihi. Seorang yang hendak mendahulukan suatu perkara sebelum ditentukan, maka dia dihukumi dengan lawannya. Pengen dapat warisan, bunuh bapaknya. Karena bapaknya ini kaya raya, dia enggak mau kerja, dia enggak mau berusaha, pengen cepat dapat warisan, bunuh bapaknya. Sudah, hukumannya apa? Sebaliknya, dia enggak dapat warisan. Jadi apa? Dari bapaknya. Wallahu ta'ala alam shawab. Jadi pahami? Alhamdulillah. Insyaallah nakta fi lahna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.